Qala Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim. Qala lama fa'utat takaliku ala al-juhari wa tubami agalu al-awdu'i syar'un ila ta'idini awdu'i wa do'umha li'anfusihim fasahulat alaihim idalam yadikulu biha sahta amri wairi qala wa'um indi kufar ghadal awdu'i mislu ta'idini kuburi wa ikramiha bima naha anhu syar' mislu ikhwatu suruji wa taqbiliha wa taqbiliha wa khitabu ahli ahlaha min hawaihi faqad fi rifa'i fiha ya maulaya if'alli kada wa kada wa akhdi turfatiha wa tatarrukan wa ifadati at-tibi ala al-kuburi wa shabbir lihali ilaiha wa iqa'u surati ala shajari ifa'idha'an liman hafadallat wal-unza al-waylu indahum liman lam yuqabbil mashhad al-qahdi wa lam yatamassah bil-a'aturi yawm al-ar-fi'ai walam yakul al-hammaluna ala janazatihi Abu Bakr al-Siddiq wa Muhammad wa Ali awlam ya'kid ala qabri abihi ujja jil-jasri wal-ajuri walam yakhruq siyabahu walam yurik ma'a al-warati ala qabri Tangzur ila tafsir Ibn Yaqin lahum Ma'isfarihi Bishamihi Bismillahirrahmanirrahim Syekh Abu Hussein Rahimahullah beliau mengatakan Qala wa qala Ibn Qayyim dan berkata Ibn Qayyim ya, kembali kepada kalimat-kalimatnya Ibn Qayyim setelah kemarin menyebutkan kalimat siapa? Al-Barbahari ya. Ini perhatikan di sini ya, baik Ibn Taymiyah maupun Ibn Qayyim maupun Al-Barbahari di sini ya tidak memberikan persyaratan apa keyakinan ya menyembelih kurban menyembelih binatang di kurban untuk selain Allah ya, tidak membicarakan keyakinan kalau orang yang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk kuburan, untuk jin ya, tidak dirinci ya, keyakinannya bagaimana. Kalau keyakinannya begini dan begini, maka kalau masih meyakini Allah yang memberi dan sebagainya, maka dia belum musyrik, kecuali kalau meyakini ya ini untuk itu dan ini baru syirik ya, tidak dibedakan mereka, para salaf tidak membedakannya. Al-Barbahari termasuk diantara generasi kedua dari murid-murid Imam Ahmad, makanya dikatakan di sana Sami Al-Barbahari minal marruzi wa ghairihi. Qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim mengatakan ra'aitu Abil Wafa bin Aqil Al-Hambali, aku ya menemukan faslan hasanan, menemukan ya penjelasan yang sangat bagus ya, ditulis oleh Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali ya, Ibnu Aqil Al-Hambali hidup sebelum zamannya Ibnu Qudamah, mungkin hidup sesudah zamannya Al-Barbahari sebelum Ibnu Qudamah. Sadaqatu bilafdihi, aku kutipkan di sini ya, dalam igha satu lahafan yang di sini kutipkan dengan lafadznya. Qal Ibnu Aqil mengatakan masa ubatit takalifu alal jihal wa tughab, ketika beban syariat itu dirasakan berat oleh para orang-orang jahil dan orang-orang awam. Adalu an awdha'i syara' ila ta'zimi awdha'in, mereka berpindah dari aturan-aturan syariat ila ta'zimi kepada pengagungan awdha'in, kepada pemujaan awdha'in, aturan-aturan wadha'u hali angsusihim yang mereka buat untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka merasakan berat aturan-aturan syariat, maka mereka membuat aturan sendiri dan meninggalkan aturan-aturan syariat. Fasahulat alaihim, sehingga itu menjadi ringan bagi mereka. Idzam yadkhulu biha, ya, karena dengan aturan-aturan yang mereka bikin sendiri itu, mereka tidak jadi masuk tahta amri ghairihim, tidak masuk di bawah perintah selain mereka sendiri. Demokrasi, kayak demokrasi bikin undang-undang untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Nah, qal, kata Ibn Aqil, wahum indi kuffar bihadhil awtah, dan mereka menurutku adalah orang-orang kafir dengan sebab aturan-aturan yang mereka buat ini. Contohnya, dicontohkan oleh Ibn Aqil, nitu ta'zimil kubur, seperti pemujaan kuburan, wa ikramiha, ya, memuliakannya, bimana anhu syara, dengan ya praktek-praktek yang dilarang oleh syariat, nitu iqadis suj, ya, menyalakan pelita di kuburan, wa takbiliha, mencium-cium kuburan, wa takliqiha, memberi pakaian, ya, kelambu pada kuburan, wa khitabi ahli abil hawaiji, ya, menyampaikan hajahnya, kebutuhannya kepada apa, kuburan, yakni curhat kepada kuburan. Waqad birriqai fiha, menulis kertas, ya, di kuburan dengan tu isi, ya maulaya, wahai tuanku, if'ali kaza wa kaza, ya, wahai tuanku, ya, wujudkan untukku ini dan itu. Waqdi turbati hatabarukan, demikian pula mengambil tanah kuburan untuk tabarruk, untuk mencari berkahnya. Wa ifadhati tib alal kubur, ya, menuangkan ifadhah, menuangkan tib, minyak wangi di kuburan. Sadirihali ilaiha, ya, safar ke kuburan. Wa ilqa'il khiraqi ala syajari, demikian pula menggantungkan sapu tangan atau kain-kain perca pada kuburan, pada pepohonan. Iqtida'an biman abadallah tawal uzza, ya, dalam rangka iqtida'an, yang meneladani apa? Meneladani orang-orang yang beribadah kepada Lat dan Uzza, orang-orang musyrik. Meneladani orang musyrik. Walwail indahum, orang celaka menurut mereka, ya, orang celaka menurut mereka, liman lam yuqabbil mashhadal kahf, orang yang tidak mau mencium, ya, tempat keramat al-kahf. Wallahu a'lam. Walam yatamassah bil ajur yaumal arbi'a, tidak mengusap-usap al-ajur pada hari Rabu. Walam yakul al-hammaluna ala jenazatihi, ketika mengangkut jenazah, orang itu tidak membaca Abu Bakar As-Siddiq wa Muhammad wa Ali. Awalam yu'aqid ala qabri abihi uzdan bil jush bil apa bil jassi wal ajur, atau dia tidak membangun apa itu namanya azujjan, apa namanya, apa namanya, di kuburan itu apa namanya, kijing, dia tidak membangun kijing di kubur ayahnya, bil jush jassi, ya, dengan batu bata, ya, dan tab, ya, walam yukrik siabahu, tidak membakar bajunya. Walam yurik ma alwardi al qabri, tidak pula menuangkan air bunga di kuburan. Itu menurut mereka orang-orang yang celaka. Intaha, selesai ucapan Ibnu Qayyim menurut satu lahafan, mengutip dari siapa? Ibnu Aqil. Syahidnya di sini fangzur, ya, lihatlah ila takfir Ibnu Aqil lahum, bagaimana Ibnu Aqil memponis kafir mereka. Ma'if bari bijahlim, padahal Ibn Aqil sendiri mengatakan mereka itu apa? Mereka itu tidak tahu. Padahal Ibn Aqil mengatakan mereka itu jahil, tapi dikafirkan oleh Ibn Aqil. Nah, waqala Syekh Qasim al-Hanafi, waqala Syekh Qasim al-Hanafi bisahhi sururil bahari bihar an-nasru aktarul awamu awami alama huwa mushahadun ad ka'ay yakuna li insanin qa'ibun aw maridun aw lahu hajatun daruriyatun sayati ila qabri ba'di sulahai wa yaj'alu ala ra'sihi fitratan wa yaqulu ya sayyidi fulan in raddallahu wa'idi au awfiya maridi au qudiyat hajati falaka minal dahabi kada au minal fiddati kada au minal tu'ani kada au minal ma'i kada au minal syam'i kada fahada batilun bil ijma'i fi wujuhin minha annahu nadrun limakhluqin wal nadru limakhluqi la yajuzu لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنذور له ميت فالميت لا يملك ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر كفر واعتقاد ذلك كفر إلى أن قال إذا علمت ذلك فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ذرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. قال الشيخ قاسم الحنفي Al-Baghdadi fi syarhi Durrul Bihar, dalam kitabnya Syarah Durrul Bihar, ya, kitab Hanafiyah. An-nazru alladhi yanzuruhu aktsaru awam, nazar yang dinazarkan oleh kebanyakan orang awam, ala ma huwa musyahadun al-an, seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kan yakuna insan, contohnya seorang, ya, ghaib, kehilangan keluarga, aumari, atau ada yang sakit, anggota keluarga ada yang sakit, aulau hajatun daruriyah, atau punya kebutuhan yang mendesak, ya, fayati ila qabri ba'dus sulahai, orang itu kemudian mendatangi kuburan sebagian orang soleh, wa yaj'alu ala ra'sihi sitratan, dia pakai kerudung kepala, yaqul, seraya mengatakan, ya sayyidi fulan, wahai sayyidi fulan, in raddallahu ghaibi, jika Allah mengembalikan anggota keluargaku yang hilang, au ufiya maridi, atau keluargaku yang sakit disembuhkan, au qudiyat hajati, atau kebutuhanku dikabulkan, falaka minadz dzahabi kadza, maka engkau, aku nazarkan kepadamu, ya, emas, ya, aku menazarkan untukmu emas seberat sekian, au minadz fidda, atau perak seberat sekian, au minadz ta'abi kadza, atau makanan, au minal ma'i kada, atau air, au minal syam'i kada, atau lilin. Fahada batil, maka nazar ini adalah nazar yang tidak sah bil ijma'. Nazar batil yang nazar ini tidak sah bil ijma', ya, berdasar kesepakatan ulama. Liwujuh, karena beberapa alasan, minha diantaranya anahu nadrun lil makhluk, bahwasanya itu nazar untuk makhluk. Wa nadrun lil makhluk ayat, dan nazar untuk makhluk itu haram, tidak sah. Lianau ibadah, karena nazar itu ibadah, wal ibadah tatakun makhluk. Dan yang namanya ibadah itu tidak boleh kecuali dan namanya ibadah itu tidak boleh untuk diperuntukkan makhluk, tidak boleh. Minha anal manzur lahu mayyit. Di antaranya lagi bahwa objek nazarnya itu adalah mayyit. Manzur lahu, objek nazarnya adalah mayyit, wal mayyit la yamlik. Sementara mayyit itu tidak memiliki. Mayit itu tidak punya hak milik, ya kan? Mayit itu tidak punya hak milik. Minha annahu dhanna annal mayyita yatasarrafu fil umuri duna Allah. Di antaranya sisi, ya, kebatilannya lagi adalah orang itu dhanna, menyangka, meyakini annal mayyita, bahwa mayit yatasarrafu fil umuri duna Allah, ikut mengatur urusan-urusan di dunia ini selain Allah. Wa tikadu dhalika kufrun. Keyakinan seperti itu kufur. Syirik apa itu? Syirik rububiyah, syirkun fir rububiyah. Ya. Ila an qal, ya, hingga sampai pada perkataannya idza alim tadzalik. Jika engkau mengetahui hal itu, fama yuqadhu minad darahim, maka ya, dirham wasumu apa lilin wazaid minyak atau yang lainnya, mayuqad, yang diambil, ya wayung kal ila dzara'il auliya, dan dipindahkan ke kuburan dzara'ih, kuburan para wali itu, taqarruban ilaihim, sebagai bentuk apa, ibadah kepada mereka, haramun bi ijma'il muslimin, hukumnya adalah apa, haram bi ijma'il muslimin. Ya. Artinya ini menunjukkan bahwa orang yang bernazar untuk kuburan itu ya tidak lepas dari itikad, tidak lepas dari itikad. Ya, meskipun tidak dalam penilaian itu tidak digantungkan kepada itikadnya, kepada keyakinannya. Tetapi hal itu tidak lepas dari apa? Itikad, tidak lepas dari keyakinan. Ya, meskipun ketika menghukumi itu tidak diperhitungkan dia keyakinannya bagaimana? Tidak. Nah, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala enggak diperhitungkan dia itu berkeyakinan bagaimana. Ya. Ya, tetapi yang namanya nazar menurut Syekh Qasim Al-Hanafi di sini, namanya nazar itu berkaitan dengan apa? Dengan keyakinan. Nazar itu berkaitan, emangnya dia orang ngigau, dia ngomong, ya, wahai Sunan fulan, wali fulan, kalau saya sembuh dari sakit maka saya akan berikan seekor kambing untukmu, saya sembelih seekor sapi untukmu, apa? Apa dia itu waktu ngomong seperti itu orang gila, ya, tidak sadar, ya kan? Nah, itu karena i'tiqad, ngomong seperti itu karena apa? Karena keyakinan dia, Baik. Qala Nawawi, ya, ikhra. Qala Nawawi fi sahihnya, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhal ladzina amanu shalli 'alaihi kamu yazbahu lissanami awal salibi awal imusa awal ayisam untuk tadi kenapa jalib aku lu hadha haramun ratahi lu hadha zabihatu hadihi zabihatu asawa'in kana zabihu musliman awal asfabiya dan kuala fa'in kota sama jalib fa'adimal mazbuhi lahu wairallah ibadatan lahu kana kufran fa'in kana zabihu musliman para bisa tadi murtad dan Nawawi. Andai saja Syekh Abu Butain tidak mengutip ucapan Nawawi di sini. Ya, karena Nawawi ya menganggap bahwa sembelian untuk Ka'bah, sembelian untuk Rasul sallallahu itu boleh. Wassalamu alaikum. Ya. Meskipun dia mengatakan sembelian untuk salib itu haram, tapi kalau sembelian untuk Rasul sebenarnya untuk Ka'bah itu halal seperti Raudhatul Thalibin, membolehkan Nawawi. Ya. Seandainya Syekh Abu Butain tidak membawakan ucapan Nawawi di sini. Ya. Kesalahannya di mana? Ya. Kesalahannya di penilaian apa? Penilaian ya riddah, penilaian menyembelih binatang dikurban untuk selain Allah itu sebagai kemurtad, dan itu kalau disertai dengan apa? Disertai dengan etika, disertai dengan keyakinan. Kalau disertai dengan apa? Keyakinan bahwa ya keyakinan ta'zim terhadap apa? Keyakinan memuliakan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai objek sembelian itu. Ya. Artinya kalau tidak, ya kalau tidak ya maka tidak apa-apa. Ya, tapi ketika berbicara di Raudhatul Thalibin nanti bisa dibuka. Nah. Dan itu kesalahan karena itu ya mazhab Asy'ariyah seperti itu, bahwa ya kekufuran-kekufuran yang zahir, kekufuran-kekufuran yang zahirah itu tetap masih oleh mereka di tolak ukurnya dikembalikan kepada apa? Keyakinan. Tolak ukurnya dikembalikan kepada keyakinan, karena iman indahum itu hanya tasdik. Iman menurut mereka itu adalah apa? Adalah tasdik. Apa tasdik? Percayaan dalam hati. Ya, sehingga tidak ada amal kekufuran, tidak ada. Hanyalah menunjukkan kekufuran. Kalau dia melakukan sujud kepada berhala, dia menyembelih apa? Kambing dikurbankan untuk Ka'bah, menyembelih kambing untuk Isa, untuk Musa, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk salib, itu hanyalah ya menunjukkan kekufuran yang ada dalam hatinya. Artinya kalau hatinya tidak ada ta'zim, maka tidak, hatinya tidak ada pengagungan, tidak ada pemuliaan, maka kemuliaan hanya kepada Allah, maka tidak dihukumi apa? Kufur, tidak dihukumi kekufuran, ya, tidak dihukumi syirik, dan pelakunya otomatis bukan musyrik. sebabnya adalah sebab musyrik. Padahal Ibnu Taimiyah di Al-Fatawa kemarin yang kita baca, ya, nah, di Istidlal Shiratal Mustaqim yang kemarin kita baca ketika menjelaskan tentang ayat wa ma uhilla li ghairillahi bihi, ijma ulama, ya kan? Ibnu Taimiyah mengutip, ya, ijma ulama, ya, Ibnu Taimiyah mengutip ijma'nya ulama. Nah, ya, seandainya di sini tidak dibawakan, ya, terus kita baca. Ya, yang penting sudah tahu ya. Nah, Nawawi ada kekeliruan dalam masalah ini. Nawawi mengatakan dalam salah Sahih Muslim, ya, ucapan Nabi SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknati orang yang menyembelih binatang dikurbankan untuk selain Allah. Al-murad bihi, maksud dari hadis ini, an yadzbaha bi ghairi ismillah. Menyembelih binatang dengan menyebut nama selain Allah. Benar? Kalau tadi yang mengatakan dimaksud adalah apa? Ya, dia dimaksud adalah apa? Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sama saja apakah dia baca bismillah atau tidak baca bismillah. Artinya di sini Allah mengatakan kalau menyembelihnya itu baca bismillah, ya? Menyembelihnya baca bismillah, maka dia bukan lillahi, kan begitu. Karena dia mengatakan yang dimaksud dengan menyembelih dikorban untuk selain Allah adalah menyembelih dengan nama selain Allah. Berarti kalau menyembelihnya itu dengan nama selain Allah, maka meskipun itu untuk kuburan, meskipun itu untuk sal dan sebagainya, tidak dianggap. Ya, lillahillah. Kamannya bahli sonam, seperti orang yang menyembelih binatang untuk berhala, auli salib, untuk salib, auli Musa, atau untuk Musa, au Isa, au Ka'bah. Wa nabidhali kulluhada haramun wa latahilluha dizabihah. Semuanya ini haram dan tidak halal sembelihannya itu. Sawa'un kana dzabih musliman am nasraniyan, sama saja apakah penyembelihnya itu muslim atau nasrani. Ila an qaul, sampai Nawawi mengatakan fa in qasada ma'a dzalika, jika dia niatkan, ya, ma'a dzalik, ya, menyertai penyembelihan itu dia niatkan ta'zimal madzbuhi lahu ghairallah, ya, dia mengagungkan objek, ya, yang ditujukan kepadanya sembelihan itu, yang objeknya itu selain Allah, wal ibadah talahu, dan dia niatkan itu adalah beribadah kepada selain Allah itu, karena kufran, maka baru dinilai kufuran. Jadi kembali ke kufuran itu kembali kepada apa? Kepada keyakinan. Adapun perbuatannya maka tidak. Ya. Fa in kana dzabih musliman sarab dzabih murtad. Kalau dia muslim dengan syarat seperti tadi, ya, qasada ma'a dzabih. Jadi perbuatannya saja menurut Nawawi belum, kecuali disertai dengan apa? Keyakinan, kecuali disertai dengan keyakinan, ya. Keyakinan pengagungan terhadap, niat pengagungan terhadap selain Allah yang ditujukan kepada sembelihan itu, baru diponis kafir. Ya. Kalau dia melakukannya muslim, menurut Nawawi murtad, kalau itu sepakat. Ya. Seperti, tapi yang jadi masalah apakah disyaratkan niat? Ya. Kalau menurut An-Nawawi seperti ini, berarti kalau sekedar perbuatan saja tidak dihukumi. Sekedar perbuatan dzabah li ghairillah itu bukan kesyirikan, bukan apa? Bukan kekufuran. Nah, ini kesalahan. Nah, ini apa? Ini kesalahan. Nah, ini satu kesalahan. Kenapa kok bisa begitu? Ya, kembali kepada asasnya. Ya, kembali kepada asasnya, yaitu apa? Akidahnya apa? Asy'ariyah. Akidahnya Asy'ariyah. Asy'ariyah itu memandang iman itu hanyalah tasdik, iman itu hanyalah keyakinan dalam hati. Ya, kalau iman itu hanya keyakinan dalam hati, amal tidak termasuk iman. Kalau amal tidak termasuk iman, berarti tidak ada kufur amal, itu tidak ada. Amalan-amalan yang dinilai sebagai kekafiran itu tidak ada. Amalan-amalan yang dinilai sebagai kesyirikan tidak ada, kecuali kalau dibarengi dengan apa? Keyakinan dalam hati. Nah, ya, seandainya Syekh Abu Butain tidak mengutip Syafan Nawawi di sini. Tapi ya mungkin wallahu a'lam maksud Abu Musa di sini, ya, ini di apa namanya, di cocokkan dengan, ya, dicocokkan dengan ucapan siapa tadi, Qasim Al-Hanafi, bahwasanya, ya, dicocokkan dengan Qasim Al-Hanafi, ya, bahwasanya yang namanya orang menyembelih binatang dikurban untuk selain Allah itu enggak lepas dari keyakinan, ya, tapi enggak bisa terlalu jauh. Ya, terlalu jauh kalau mau dikaitkan ke situ, terlalu jauh. Ya, kita objektif saja. وقال شخص الله الحنفي في الرد على من أجاز النظر والذبح للأولياء وأثبت الأجر في ذلك. شخص الله الحنفي membantah orang yang membolehkan nazar dan penyembelihan binatang dikurbankan untuk para aulia, untuk para wali, orang-orang saleh yang mati. Wal batal ajr fi dzalik, bahkan orang itu menetapkan bahwa perbuatannya itu berpahala. Ya, perbuatannya berpahala. Dibantah oleh Syaikhul Allah. Ba'ad dzabhu wan nazru. Ya, sembelihan dan nazar ini. In kana ala ismi fulan wa fulan li ghairillah fa yakunu batilan. Apabila disebut padanya nama fulan wa fulan, nama orang yakni selain Allah tentu saja, fa yakunu batilan, maka itu tidak sah nazar itu. Batil. Fi tanzil wa la ta'kulu mimma lam yuzkirismullah alaih. Dalam Al-Qur'an disebutkan jangan kalian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Ya, mimma di sini, ma di sini maksudnya sembelihan. Jangan kalian makan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah semuanya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Ayat salati wa dhabhi lillah. Ya, nusuki maknanya dhabhi, sembelihanku lillah, hanya untuk Allah. Kama fassara bihi qawluhu, seperti disebutkan oleh firman Allah Ta'ala, fassalli li rabbika wanhar. Ya. Fassalli li rabbik wanhar li rabbik. Salatlah hanya untuk Allah dan sembelihlah hanya untuk Allah. Qala wa nadhru li ghairillah isyrakum Allah. Dan nazar untuk selain Allah itu menyekutukan Allah, syirik, termasuk syirik. Ilahun Qaul sama mengatakan wa nadhru li ghairillah kadzabah li ghairihi. Nazar untuk selain Allah itu hukumnya sama dengan apa? Menyembelih untuk selain Allah. Qala al-fuqaha, para ahli fikih mengatakan khamsatun li ghairillahi syirkun. Ada lima praktek untuk selain Allah, maka semuanya itu adalah syirik. Nah, ada lima praktek, ada lima perbuatan. Jadi diberikan kepada selain Allah maka itu syirik. Ruku, ar-ruku'u, ruku, was-sujudu, sujud. Ruku maksud dalamnya membungkuk. Maksud dalamnya membungkuk. Kemarin kita baca, pernah kita baca waktu pelajaran apa itu? Wudu mustafid, ijma' ya. Membungkuk tidak boleh. Ruku, sujud, ya. Wadzabhu, menyembelih, wan-nazru dan nazar wal yamin dan sumpah. Dan sumpah. Ya. Dan sumpah. Qala wal hasil, dia mengatakan wal hasil kesimpulannya annan nadhra li ghairillah fujur. Nazar untuk selain Allah itu satu bentuk kefajiran. Fa min aina tahsulu lahumul ujur? Bagaimana bisa dikatakan orang itu melakukan kefajiran dapat pahala? Melakukan kefajiran dapat pahala dari mana? Ya. Ini perhatikan lima ya praktek li ghairillah syirik, ruku, sujud, zabah, sembelihan, nazar, yamin. Ya. Ya. Nah, tadi hanya yang perlu dicatat, catatan tadi adalah ucapan siapa? Nawawi tadi membedakan antara yang menyertakan i'tiqad dengan yang tidak menyertakan i'tiqad. Ya, itu ya tafsir seperti itu batil. Ya. Al-Barbahari. Ya. Al-Barbahari tidak mengatakan prasyarat i'tiqad di dalamnya, sudah. Al-Barbahari tidak mengatakan awyal bahli ghairillah fa idza fa'ala syai'an min dzalik fa qad wajaba lahu tukhrijahu min al-islam. Ya. Atau dia menyembelih untuk selain Allah. Jika dia melakukan salah satu saja itu menyembelih untuk selain Allah, maka melakukannya lafaznya apa? Idza fa'ala syai'an, jika dia melakukannya. Ya. Tanpa ada keterangan dengan meyakini fa qad wajaba lahu tukhrijahu min al-islam. Itu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Tidak ada perincian seperti yang disebutkan Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tak kita ada kabar insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.